Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati billah, azani wa azakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas satu poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad terkait dengan makna iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa makna iman menurut Aswajah Bapak Abdul Somad At-Tubani? Nah, iman itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Al-qawlu bil lisan wal-i'tiqadu bil janan wal amaluh bil jawarih wal arkan. Masih kurang. Apa kurangnya, Pak Gun? Nah, dia bisa bertambah dengan melakukan ketaatan, dan iman itu akan berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Apa dalilnya? Dalilnya apa, Pak Abdul Somad? Satu saja dalilnya, itu mencakup semuanya. Bu Faruk, dalil dari makna iman yang kita sebutkan tadi? Nah, sisi pendalilannya yang menunjukkan iman itu adalah ucapan pada kalimat. Nah, ucapan la ilaha illallah yang paling afdal dari iman, menunjukkan iman itu berupa ucapan. Yang menunjukkan iman itu adalah keyakinan hati. Nah, rasa malu merupakan cabang dari iman. Karena malu itu merupakan amalan hati. Yang menunjukkan iman itu berupa amalan. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan bagian dari iman. Dan itu dalam bentuk amal. Yang menunjukkan... Iya. Tidak perlu. Insyaallah. Nah, tadi apa dalil yang menunjukkan kalau iman itu bisa bertambah dan berkurang? Apa Ngudi? Dari riwayat tadi? Tadi bahwa ada tokoh-tokoh iman yang ada tingkat paling rendah memikirkan yang tinggi. Nah, menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Iya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Menunjukkan dia ada yang bertambah, ada yang berkurang. Barakallahu fikum. Nah, itu yang kita bahas kemarin. Barakallahu fikum. Kita masuk pada poin yang baru. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, man taraka sholata faqad kafara wa laisa minal a'mal syai'un tarkuhu kufrun illa shalah, man tarakaha fa huwa kafirun faqad ahallallahu qatlahu. Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Dan tidak ada sebuah amalan yang meninggalkannya dianggap sebagai bentuk kekufuran melainkan sholat. Jadi kata beliau, sebuah amalan itu ketika ditinggalkan, barakallahu fikum, itu tidak serta merta pelakunya langsung dikatakan kafir, kecuali satu, yaitu sholat. Ketika ada yang meninggalkannya, maka dikatakan kafir. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk, barakallahu fikum, tayyib, membunuh orang tersebut. Barakallahu. Nah, ini sebuah permasalahan yang barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Ini sebuah permasalahan barakallahu fikum yang menjadi salah satu penyakit umat Islam. Yaitu meninggalkan yang namanya sholat, barakallahu fikum. Nah, apalagi di masa kita saat ini, barakallahu fikum, ya, sangat banyak orang-orang yang mengaku diri sebagai seorang muslim, tapi mereka meninggalkan yang namanya sholat. Apakah mereka itu dikatakan kafir, barakallahu fikum? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, barakallahu fikum. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam dan rinci permasalahan ini, ada beberapa poin yang perlu diketahui, barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, barakallahu fikum, bahwasannya para ulama sepakat meninggalkan sholat, yang kita maksudkan di sini adalah sholat lima waktu. Meninggalkan sholat lima waktu adalah a'zamul kabair, ya, dosa besar yang paling besar, termasuk dosa besar yang paling besar. Barakallahu fiik. Nah, dan dosanya barakallahu fikum lebih besar daripada dosa membunuh orang lain. Lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa mencuri. lebih besar daripada dosa meminum khamr. Itu dosa bagi orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Itu lebih parah daripada seorang penjudi, seorang penzina, seorang pembunuh, barakallahu fikum. Baik. Dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan sholat, walaupun dia bukan seorang penjudi, pezina, atau pembunuh, itu lebih besar dosanya. Nah, ya, lebih besar dosa orang yang meninggalkan sholat daripada pelaku barakallahu fikum kemaksiatan dari pelaku kabair yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Itu pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Shalah wa hukmu tarikuha. Kitab salat dan hukum orang yang meninggalkannya. Barakallahu. Ini poin penting barakallahu fikum kita sampaikan di awal untuk barakallahu fikum ya mengamankan cara berpikir umat Islam. Karena barakallahu fikum sebagian pihak ada yang menggampang-gampangkan salat barakallahu fikum karena dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Nah, bagi mereka yang mengatakan tidak, mereka menggampangkan. Saya kan berpendapat orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, ya gak masalah dong. Iya. Nah, memang ada sebagian para ulama yang berpendapat demikian. Iya, orang yang meninggalkan sholat tidaklah kafir, tapi barakallahu fikum keadaannya tetap dalam keadaan apa? Bagaikan telur di ujung tanduk. Iya, berbahaya. Barakallahu fikum. Nah, jadi jangan dianggap enteng atau dianggap ringan orang yang meninggalkan sholat lima waktu barakallahu fikum. Itu lebih parah daripada orang yang berzina, lebih parah daripada orang yang membunuh, lebih parah daripada barakallahu fikum orang yang mencuri dan meminum khamr. Iya, lebih jelek. Barakallahu fikum. Nah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, barakallahu fikum, yang juga perlu kita pahami terkait dengan masalah ini, barakallahu fikum, dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'a terkait dengan barakallahu fikum dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Kata beliau, nahnu la na'tarib ala man yukaffir tarikas shalah. Wala natahimu. Kami, kata beliau, tidak menuduh dan merendahkan saudara-saudara kami yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kata beliau apa? Kami tidak menuduh dan merendahkan saudara-saudara kami yang mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Bal nahtarimuhu wa nujillahu. Bahkan kita menghormati mereka dan mengagungkan mereka. Walahu adillatun. Dan mereka juga memiliki dalil-dalil yang kuat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, walladzi lam yukaffirhu nuqaddir fiqhahum. Begitu juga pihak yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, kami juga menghargai pendapat mereka. Dan menghargai pemahaman mereka. Walahum muta'alliqat minal Qur'an was sunnah. Mereka memiliki dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa man qala man lam yukaffir tarika shalah faqad waqa'a fil irja sya'ra am la hadza ghalatun. Maka barang siapa yang mengatakan orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat berarti dia murjiah, maka dia telah salah, kata beliau. Maka dia telah salah. Barakallahu fikum. Naam. Wa kalam, kata beliau, fihi mujadafah wa ghuluwun wal inhiraf. Dan ucapan ini, barakallahu fikum, di dalamnya terdapat ucapan yang berlebih-lebihan dan menyimpang. Barakallahu fikum. Nah, jadi ucapan ini atau keterangan ini kita sampaikan, barakallahu fikum, karena memang muncul ya di tengah-tengah umat Islam ini terkait dengan permasalahan orang yang meninggalkan sholat ini kafir atau tidak. Barakallahu fikum. Itu muncul pemahaman imbas dari khilaf ini. Ya, barakallahu fikum. Karena ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Barakallahu fikum. Nah, muncul barakallahu fikum dari khilaf ini dua pemahaman imbas dari khilaf tadi. Nah, yang barakallahu fikum mengatakan tidak kafir, mereka menghakimi, menjas, ya, yang mengkafirkan. Apa tuduhannya? Yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, dia itu khawarij. Ada pemahaman seperti itu. Ya. Kalau ada orang yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, berarti dia khawarij. Ya, menghakimi, menuduh bagi yang berpendapat demikian. Begitu juga sebaliknya, pihak yang berpendapat barakallahu fikum kafirnya orang yang meninggalkan sholat, dia menghakimi pihak yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Dia mengatakan kalau dia tidak mengkafirkan orang yang tidak mengerjakan sholat, maka dia murji'ah. Dan kata Syekh, kedua kelompok ini sama-sama salah. Ya, tidak benar. Barakallahu fikum. Ya. Tidak benar pernyataan yang mengatakan orang yang mengkafirkan pelaku meninggalkan sholat berarti khawarij, dan orang yang mengatakan yang tidak mau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat berarti dia murji'ah. Kedua-duanya salah dengan keterangan dari Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kenapa? Karena masing-masing pendapat itu adalah pendapatnya a'immah. Iya. Imam-imam barakallahu fikum kaum muslimin, imam mazhab 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, barakallahu fikum, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Barakallahu fikum. Nah. Jika kalau kita membenarkan salah satu pihak, berarti imam-imam tadi menyimpang. Barakallahu fikum. Bukan hanya imam-imam tersebut, tapi juga di kalangan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada dua pendapat ini. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi sikap yang tepat bagaimana Ustaz? Seperti dinyatakan oleh Syekh Rabi' tadi, saling menghormati. Ya. Bagi mereka yang berpendapat kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat, barakallahu fikum, ya sudah. Laksanakan konsekuensi dari pendapat Anda. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Mereka memiliki apa? Sisi argumen. Ya. Dan kita tidak menuduh mereka sebagai seorang khawarij. Barakallahu fikum. Bagi mereka yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, barakallahu fikum, juga demikian. Iya. Kita menghargai pendapat pendapat mereka dan tidak kita tuduh dia sebagai seorang murji'ah. Ini kasus barakallahu fikum. Tayyib, di sebagian wilayah bahkan di sebagian negeri-negeri Islam itu sempat bikin apa? Bikin percikan api. Iya, barakallahu fikum. Sehingga saya Syekh Abdul Al-Bukhari ketika beliau datang ke Indonesia beliau menceritakan kalau enggak salah di daerah Turki barakallahu fikum itu sempat terjadi apa? Khilaf antara ikhwan. Iya, saling mentuduh. Yang ini mengatakan kamu khawarij, yang ini mengatakan kamu murji'ah. Sama-sama salah kan. Enggak benar. Nah, karena masing-masing dua pendapat tadi adalah pendapatnya ulama ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fikum. Nah, sehingga saling menghormati dan saling menghargai pendapat-pendapat tersebut barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ini dua mukaddimah penting barakallahu fikum. Nah, langsung kita masuk kepada inti permasalahan barakallahu fikum terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang menentang. Ya. Menentang barakallahu fikum kewajiban sholat lima waktu. Dia mengatakan sholat lima waktu itu tidak wajib. Ya, gak harus. Yang penting apa? Iling. Ya, gak perlu sholat lima waktu. Apalagi kalau orang itu sudah sampai derajat hakikat, makrifat. Gak usah sholat lima waktu. Menentang kewajiban sholat lima waktu. Maka untuk jenis kelompok ini sepakat para ulama kafir keluar dari agama Islam. Nah, ya, sepakat para ulama hukumnya kafir murtad keluar dari agama Islam. Ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhum Muhadzab. Iya, salah satu barakallahu fikum umdah pegangan pokok mazhab Mas Imam Nawawi Syafi'iyah. Nah, ya, barakallahu fikum. Dan juga imam-imam mazhab yang lain semuanya sepakat kalau ada orang yang menentang kewajiban sholat lima waktu, mengatakan sholat lima waktu itu tidak wajib, kafir, murtad dari agama Islam. Wajib bagi dia untuk apa? Bersyahadah, ya, kembali. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia barakallahu fikum ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Ada apa enggak ada yang demikian? Ada. Iya. Banyak juga. Nah. Yang kejawen-kejawen gitu ya. Nah. Islam kejawen Pak ya namanya. Enggak ada Islam kejawen ya. Tapi ngakunya Islam ya. Ngakunya Islam. Tapi enggak sholat. Barakallahu fikum. Kufur itu. Nah. Dengan kesepakatan para ulama. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Kelompok yang kedua, barakallahu fikum. Yaitu mereka-mereka yang meninggalkan sholat karena malas. Meninggalkan sholat karena malas, barakallahu fikum. Ya, meninggalkan sholat karena malas. Ya. Bukan karena menentang kewajibannya, tapi karena malas. Alasan capek lah. Iya. Alasan nunggu dapat hidayah. Gitu ya. Apalagi biasanya alasan teman-teman itu. Diajak sholat, ayo sholat masjid. sibuk gitu ya, capek atau titip absen ya. Ah ya, aku titip absen ae. Nah, barakallahu fikum. Ya. Atau yang semisal dengannya barakallahu fikum. Di sini barakallahu fikum terjadi sebagaimana yang kita isyaratkan tadi, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pada poin inilah yang dimaksudkan khilaf yang terjadi. Tidak pada poin yang pertama. Kalau pada poin yang pertama semuanya sepakat. Orang yang menentang kewajiban sholat kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Enggak main-main. Nah, poin yang kedua itulah barakallahu fikum yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Apakah orang yang meninggalkan sholat lima waktu karena malas, ya, kafir, barakallahu fikum. Maka ada dua pendapat di kalangan mereka para ulama. Kebanyakan para ulama, atau bisa dikatakan jumhur, ya, tiga madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Syafi'i, berpendapat tidak kafir. Ya, madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Syafi'i berpendapat orang yang meninggalkan sholat lima waktu tidak kafir. Barakallahu fikum. Nah, adapun di kalangan para sahabat yang berpendapat demikian adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Barakallahu fikum. Nah, dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Nah, enggak lengkap ya, empat. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam satu riwayat. Barakallahu. Mengatakan apa? Orang yang meninggalkan sholat lima waktu tidaklah kafir dalam artian apa? Murtad. Nah, barakallahu fikum. Pendapat yang kedua, barakallahu fikum, ini adalah pendapatnya Imam Ahmad yang masyhur dari beliau, dan juga bisa dikatakan ini pendapat madhab Hambali. Pendapat madhab Hambali. Mayoritas yang bermadhab Hambali berpendapat dengan pendapat yang kedua, barakallahu fikum. Ini juga pendapat Imam Ibnul Mubarak, barakallahu fikum. Dan Imam An-Nakhai dan juga yang lainnya. Dan pendapat kebanyakan para sahabat. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu. Ya, sehingga ada dua pendapat dan semuanya barakallahu fikum pendapat imam-imam ahli sunnah dan juga pendapat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Kalau kita mau ya membahas lebih detail, kalau waktunya tidak cukup, langsung saja kita pangkas, barakallahu fikum. Pendapat yang saya condongi, barakallahu fikum, ya, setelah mengkaji dan belajar kembali, barakallahu fikum, baik, yaitu pendapatnya kebanyakan para ulama. Pendapat yang pertama tadi, pendapatnya Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, barakallahu fikum, yaitu orang yang meninggalkan sholat lima waktu tidaklah kafir atau keluar dari agama Islam. Barakallahu. Iya. Mereka statusnya masih sebagai seorang muslim. Tetapi apa barakallahu fikum, pada poin yang pertama kita sudah sebutkan, iya. Keadaan mereka ini bagaikan apa? Telur di ujung tanduk, bahaya. Iya. Jangan senang dulu. Barakallahu fikum. Berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum dalil, iya. Adapun dalil yang menunjukkan pendapat ini barakallahu fikum, yaitu sebuah hadis di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam musannafnya, ya, dicatat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam musannafnya, sebuah riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, nomor 2250. Hadisnya cukup panjang, barakallahu fikum, ya. Kita bacakan karena di situ ada faedah berharga untuk kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita tentang keadaan manusia setelah proses pengadilan selesai. Ya. Barakallahu fikum. Yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Idza khalasal mu'minuna minan nar wa aminu fa wallazi nafsi biyadihi ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqq yakunu lahu fid dunya bi asyad min mujadalatil mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladziina adkhulun nar. Rasul mengatakan, ketika orang-orang yang beriman itu sudah masuk ke dalam jannah dan mereka sudah merasakan tentram, aman. Jadi masya Allah, di situ Rasul menyebutkan sifatnya orang yang beriman. Ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, itu mereka masih memikirkan saudara-saudara mereka yang ada di dalam neraka. Nah, Rasul menggambarkan, kata Rasul, upaya mereka dalam membela teman-teman mereka yang masih ada di dalam neraka itu lebih sengit dibandingkan seorang membela saudaranya ketika di dunia. Artinya ngotot. Jadi orang-orang yang beriman ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, sudah merasa aman, mereka gak mikirkan diri sendiri, masih mengingat saudara-saudaranya yang muslim yang masuk dalam neraka. Masih ingat. Bahkan ngotot kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih ngotot daripada seseorang ketika di dunia membela saudaranya dalam sebuah pengadilan. Pokoknya. Iya. Itu orang-orang yang beriman. Mereka itu punya karakter yang tidak egois, hanya mementingkan diri mereka sendiri. Itu karakter ahlul iman. Jadi setelah mereka aman, nyaman sudah. Iya. Barakallahu fikum. Saudara-saudaranya yang lain masuk neraka, rasain lo, emang enak masuk neraka. Iya. Dulu waktu saya di dunia kamu hina-hina, sekarang gimana? Tidak. Tapi mereka masih apa? Berusaha apa? menarik saudara-saudaranya yang masuk ke dalam neraka. Sampai digambarkan oleh Rasul, Pak, lebih ngotot daripada seseorang ketika di dunia untuk membela saudaranya. Kita lihat bagaimana ngototnya ahlul iman, ahlul jannah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan saudara-saudara mereka yang di dalam neraka, ya. Itu apa? Diikutkan menjadi ahlu surga. Qala yaqulun, ahlul jannah mengatakan, "Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa yujahiduna ma'ana fa adkhaltahumun nar." Nah, ahlul jannah mengatakan, "Wahai Rabb kami, saudara-saudara kami, dulu mereka sholat bersama kami. Dulu mereka berpuasa bersama kami. Dulu mereka haji bersama kami. Dulu mereka jihad bersama kami. Tapi engkau masukkan mereka ke dalam neraka." Artinya ada amalan lain yang membuat dia masuk ke dalam neraka. Amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan hajinya, amalan jihadnya tidak bisa mendongkrak. Iya, mizan timbangannya masih dibela sama ahlul jannah. Ya Allah, itu kan teman-teman kami dulu, dia ikut sholat sama kami, dia puasa sama kami, dia haji sama kami, jihad sama kami. Ya Allah, masa engkau masukkan dia ke dalam neraka? Qala fayaqul, maka Rasul berkata, Allah pun berfirman, idhabu fa akhriju man araftum minhum. Nah, Allah mengatakan, ya sudah, kalian pergi, cari teman-teman kalian yang kalian masih ingat. Ya, yang tadi kalian bilang sholat sama kalian, puasa sama kalian, haji sama kalian, jihad sama kalian, taklim sama kalian, dakwah sama kalian. Cari, cari, cari. Nah, ya, tayyib. Fayatunahum fayarifunahum bisuwarihim la ta'kulun nar suwarahum. Maka mereka pun langsung bertebaran mencari teman-temannya dulu. Dan mereka dapat mengenali itu dengan apa? Barakallahu fikum, dengan wajah mereka yang tidak dimakan oleh api neraka. Ketahuan, wah ini yang sholat, ini teman saya, ini teman saya. Barakallahu fikum. Nah, faminhum man akhadathu an-nar ila ansafi saqaihi. Sebagian mereka ada yang sudah dimakan neraka sampai pertengahan betisnya, sudah dilalap, gosong. Iya, barakallahu fikum. Wa minhum man akhadathu ila ka'baihi. Sebagian mereka hanya dimakan oleh neraka sebatas mata kaki. Barakallahu fikum. Naam. Fayukhrajuna minha basyaron katsira. Setelah itu dikeluarkanlah orang-orang yang dikenal tadi, manusia yang cukup banyak. Di sini ada dua faedah untuk kita. Yang pertama apa? Faedah berteman dengan orang yang soleh. Iya. Nah, yang kedua, yaitu apa? Syafaatnya orang yang soleh. Nah, sehingga jangan alergi untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Iya. Barakallahu fikum. Nah, jangan menjaga jarak untuk berteman dengan orang-orang yang saleh. Barakallahu fiik. Barak. Karena apa? Itu bermanfaat. Iya. Kalau Anda dikenal oleh mereka, la qadarullah, jangan sampai barakallahu fiikum kita termasuk dari kalangan ahlun nar. Iya. Kita bisa mendapatkan syafaat mereka, dikeluarkan nanti, dibantu oleh mereka. Barakallahu fiikum. Nah, mereka tidak akan melupakan kita. Ya, jadi banyak yang keluar. Wih, masya Allah. Ya, yang ahli sholat, yang masih puasa, yang haji tapi masih masuk neraka, keluar banyak, ditolong. Dan juga faedah yang ketiga, barakallahu fikum, menunjukkan bagaimana sifat rahmanya Allah yang sangat luar biasa. Iya. Dan sifat barakallahu fikum ihtiram, penghormatan Allah terhadap ahlul jannah. Mau minta apa? Masih dikasih. Iya. Barakallahu fikum. Fayaquluna, ternyata enggak puas sampai di situ ahlul jannah. Rabbana qad akhrajna man amartana. Ahlul jannah mengatakan, wahai Rabb kami, kami sudah mengeluarkan semua orang yang engkau perintahkan tadi, teman-teman kami yang kami kenal sudah keluar semua ya Allah. Tsumma yaqulu irji'u man kana fi qalbihi wazna nisfi dinarin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan kathira. Setelah itu Allah mengatakan, kembali lagi kalian, cari lagi ya mereka-mereka yang di dalam hatinya barakallahu fikum ada iman seberat ya setengah dinar. Barakallahu fikum, kalian keluarkan mereka. Nah ya, sehingga setelah itu keluar lagi makhluk yang cukup cukup banyak. Yang ini apa? Enggak sholat ya, yeah, barakallahu fikum, enggak puasa tapi masih punya punya iman. Nah, barakallahu fikum. Tsumma yaquluna rabbana lam nadzar fiha mimman amartana. Kemudian ahli jannah mengatakan, wahai roh kami, semuanya sudah kami keluarkan. Hatta yaqulu akhiju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin fayukhrijuna khalqan katsira. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, sekarang keluarkan lagi mereka-mereka yang di dalam hatinya ada iman sebesar ya atau sebutir debu. Keluarkan. Kalau tadi kan apa? Setengah dinar masih ada beratnya ya. Ini apa? Yang ada imannya sebutir debu, keluarkan juga. Keluar. Barakallahu fikum. Nah, waqala Abu Sa'id, maka setelah itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, faman lam yusaddiq bihadzal hadis, barang siapa yang tidak bisa membenarkan hadis ini, falyaqra hadzal ayah, hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Surat An-Nisa ayat ke-40. Ya. Untuk membenarkan riwayat ini, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya walaupun ada amal kebaikan sebutir debu. Kalau itu kebaikan, maka akan Allah lipat gandakan dan akan Allah berikan ganjaran yang agung padanya. Makanya Rasul itu mewanti-wanti kepada kita, ya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, itu nanti dihitung sama Allah. Nah, An-Nisa ayat 40. Ya. Barakallahu fikum. Nanti di dalam barakallahu fikum akhirat kelak itu bermanfaat. Iya, walaupun hanya sebesar apa? Zarrah, sebutir debu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian dikeluarkanlah barakallahu fikum. Summa yaqulun, kemudian ahlul jannah tadi mengatakan, Rabbana lam nadzar fiha ahadan mimman amartana. Ya Allah, semuanya sudah kami keluarkan. Nah. Ya. Tsumma yaqulullah, setelah itu Allah mengatakan, syafa'atil malaikatu wa syafa'atil anbiya'u wa syafa'al mu'minuna wa baqiya arhamur rahimin. Allah mengatakan malaikat sudah ngasih syafaat, para nabi sudah ngasih syafaat, orang-orang beriman sudah ngasih syafaat, sekarang yang tersisa adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kesempatan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan rahmahnya. Qala fayaqbidu qabdatan minan nar au qabdataini. Setelah itu Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan satu genggaman atau dua genggaman dari penghuni neraka, nasan lam ya'malu lillahi khairan qattun. Ya. Yaitu sekelompok manusia yang tidak pernah melakukan amalan kebaikan sedikit pun, belum pernah. Enggak ada mithqala dzarrah, tapi enggak ada sama sekali. Tapi statusnya bagi masih sebagai seorang muslim. Kecuali apa? Kalimat la ilaha illallah. Kecuali status dia sebagai seorang muslim, itu yang dia miliki. Lainnya enggak ada. Iya. Barakallahu fikum. Faqat ihtaraku hatta sara humaman. Mereka-mereka ini sudah kosong, sudah kayak arang. Badannya sudah hangus semua. Barakallahu. Nah, fayu'ta bihim ilal ilama'in yuqalu lahu al-hayah. Maka didatangkanlah untuk orang yang terakhir ini, barakallahu fikum, sebuah air yang dikatakan air kehidupan. Fayusabbu alaihim fayanbutuna kama tanbutul habbah min hamilis sayyid. Kemudian dituangkan air kehidupan tadi kepada apa? Ahli neraka yang sudah kosong menjadi arang tadi. Dituangkan, barakallahu fikum, maka mereka pun tumbuh seperti biji-bijian itu tumbuh setelah terkena, barakallahu fikum, banjir. Nah, jadi kembali seperti semula, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Nah, yang menjadi saya di sini, barakallahu fikum, pada iya keterangan yang terakhir tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah melakukan amalan kebaikan sedikit pun, apalagi yang namanya salat. Menunjukkan iya orang yang meninggalkan salat tidaklah kafir. Iya, karena malas tadi. Tengokan ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Ini dalil yang terkuat yang mereka miliki, barakallahu fikum. Dikuatkan juga barakallahu fikum dengan dalil yang lain. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih juga, di mana Rasul mengatakan lembaran catatan seorang apa lembaran catatan hamba-hamba Allah itu ada tiga macam. Ya, lembaran catatan yang dimiliki oleh hamba Allah itu ada tiga macam, barakallahu fikum. Nah, yang pertama, barakallahu fikum, lembaran yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesyirikan, ya, dosa yang berupa kesyirikan itu tidak akan dimaafkan oleh Allah, barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, lembaran yang mesti dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba. Terkait dengan kezoliman dia terhadap sesama. Ya, kezoliman dia terhadap sesama. Nah, itu mesti dibawa nanti pengadilan di akhirat. Dan yang ketiga, lembaran yang tidak Allah pedulikan. Yaitu tindakan dosa seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala selain dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, min shaumin tarakahu, berupa puasa yang dia tinggalkan, au salatin tarakahu, atau salat yang dia tinggalkan. Fa innallaha yaghfiru dzalika wa yatajawazu insyaa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa tersebut kalau Allah menghendaki. Artinya apa? Tahtal masyiat. Artinya apa? Tidak dikatakan kafir. Paham ya? Nah, kalau kafir mesti masuk dalam poin yang pertama. Paham? Nah, barakallahu fikum. Ini hadis hadis yang sahih, barakallahu fikum, ya. Yang menunjukkan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas tidaklah kafir. Barakallahu fikum. Nah, mereka tetap dianggap sebagai seorang mukmin, tapi apa? Dalam bahaya, di pinggir jurang. Ya, itu sudah nyerempet pada kekufuran, kufur asghar. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Yaitu itu beberapa dalil barakallahu fikum yang menguatkan pendapat mayoritas para ulama bahwasanya pelaku, ya, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidaklah kafir. Nah, adapun barakallahu fikum argumen pihak yang mengatakan kafir itu ada beberapa, dan nanti akan kita sebutkan beberapa jawaban, ya, untuk argumen-argumen pihak yang berlawanan, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.